Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'un al-ma'un. Dan enggan memberikan bantuan.